pernah terjadi seperti ini. Dan ini pertama kali ku alami. Ku panggil namamu saat jelang tidurku. Kamu ada dalam. Kau mendengar sejuta bisikku, atau mungkin kau hanya diam membisu. Aku tak tahu, dan kamu pun tak tahu. Kata hati sekian kali tersenyumlah. Walaupun hanya di dalam hayal. Dan datanglah, aku kan ada setiap saat. Semoga cinta indah menjadi kenyataan. Awan bintang yang kini jadi saksi bisu. Dia pun tak di sini dan menikmati lembaran janji hari. Lalu bersamaku menuju angan baru dan menutup impian semu. Yang ku tunggu.